Barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Ayuhal muslimun, jamaah salat maghrib, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah atas segala bentuk karunia yang Allah berikan kepada kita, terlebih khusus dikala Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan, masih memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah kepadanya, di mana ibadah merupakan sebab seorang diselamatkan dari siksaan Allah, dan ibadah itu pula merupakan tujuan Allah menciptakan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sore hari ini yang merupakan jadwal rutinitas kita biasa membacakan ataupun melanjutkan risalah Sab'al Mubiqat, namun dikarena kita melihat munasabat adanya momentum yang agung, yaitu dengan masuknya kita di awal daripada bulan Dzulhijjah, maka di sore hari ini kita membuat tema ataupun juga kajian yang tematik. Maka kita mengambil tema Fadlu Ashri Dzulhijjah, yaitu keutamaan 10 awal Dzulhijjah yang banyak terlupakan oleh manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya semata, sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah, yang semua itu didasari dengan keikhlasan dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dengan hikmahnya yang agung adanya berguliran waktu, perputaran hari, serta bulan dan tahun demi tahun, yang merupakan media ataupun merupakan tempat manusia untuk beribadah kepada Allah, di mana kadangkala Allah menjadikan waktu tertentu lebih utama daripada waktu yang lainnya. Namun apapun keadaannya, kewajiban seorang muslim adalah senantiasa beribadah kepada Allah, bukan sebagai orang yang beribadah sekedar musiman. Dan demikian pula dengan hikmahnya yang agung, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di beberapa waktu Allah lipat gandakan, dan Allah jadikan amalan di waktu yang tertentu tadi ini memiliki nilai yang sangat agung dan besar di sisi Allah. walaupun amalannya kecil. Termasuk diantaranya adalah bulan Dzulhijjah, di mana bulan tersebut merupakan bulan yang terkumpul padanya beberapa keutamaan. Di antara keutamaan bulan Dzulhijjah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya adalah salah satu daripada bulan-bulan haram sekaligus bulan-bulan haji. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jumlah bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam satu tahun. Allah tetapkan hal tersebut di dalam kitabnya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dikatakan bulan-bulan haram, bulan suci yang di sana penuh dengan keagungan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalam khutbatul Arafah ketika haji wada, 4 bulan tersebut diterangkan secara terperinci, salasatun mutatabi'at, 3 berurutan, Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan juga Muharram. Kemudian wa Rajabun Mudhar, bulan Rajab yang terletak antara bulan Jumadis Tsaniyah dan juga bulan Sya'ban. Maka inilah bulan-bulan haram. Demikian pula Allah jadikan bulan Dzulhijjah merupakan bulan-bulan haj, di mana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, haji dilakukan pada bulan-bulan yang telah diketahui, yaitu dimulai daripada bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Berarti merupakan salah satu daripada bulan-bulan haji. Dan masih dalam pembahasan keutamaan bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus bersumpah dengan 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. 10 awal daripada bulan Dzulhijjah, di mana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Fajr, Wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar, Allah bersumpah dengan makhluknya, dan Allah bersumpah dengan apapun, sekehendak Allah tidak ada yang menghalangi dan tidak dilarang, karena Allah lah yang maha segala-galanya. Adapun kita sebagai hamba Allah, tidaklah boleh sekali-kali bersumpah, melainkan harus dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Man halafa bighairillahi faqad asyrak, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Sehingga kita sebagai hamba Allah tidaklah boleh sekali-kali bersumpah selain dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan wallahi yang artinya demi Allah, atau billahi, boleh yang demikian, atau dengan sifatnya Allah, billah atau billadhi nafsi biyadihi, dengan Allah yang jiwaku ada di tangannya. Yang ini boleh, yang penting masih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bersumpah dengan selain nama Allah ataupun dengan selain Allah, maka itulah perbuatan syirik. Betapa banyak seorang muslim tatkala tidak mengetahui urusan agamanya terjatuh dalam perkara kesyirikan, sehingga terjatuh kepada dosa besar dalam kondisi dia mengetahui. Dan hal itu telah Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Yusuf, Allah Ta'ala berfirman, Wama yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun, dan tidaklah mayoritas manusia mereka beriman kepada Allah melainkan masih mau berbuat syirik. Nah, sehingga dengan demikian, hendaknya bagi kita seorang muslim untuk senantiasa mengkaji urusan agama kita, agar supaya amal ibadah kita lurus dan perbuatan kita selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada bulan Dzulhijjah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. maka tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu, melainkan sesuatu pada makhluk tersebut ada keutamaan dan keagungan. Ada keutamaan dan keagungan. Maka Allah Ta'ala berfirman, wal fajri wa layalin ashar. Maka ditafsirkan oleh Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yang mereka adalah manusia terbaik dan yang paling mendalam ilmunya tentang agama Allah. Maka kata beliau, wal muradu biha ashru dzulhijjah, yang dimaui dengan walayalin ashar dan hari-hari yang 10 adalah 10 awal dzulhijjah. 10 awal dzulhijjah. Naam. 10 awal dzulhijjah. Allah bersumpah dengan 10 awal dzulhijjah. Berarti menunjukkan keagungan. Dan apa keagungannya? Apa keutamaannya? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah bersabda, man ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada dari hari-hari yang ada ini di mana amalan soleh yang dilakukan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada amalan yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah ini. Kata Rasulullah, tidak ada hari-hari daripada hari yang ada di mana amalan soleh yang dilakukan di dalamnya lebih Allah cintai daripada amalan soleh yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Maka sahabat bertanya, walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah, walaupun itu perjuangan berjihad di jalan Allah wahai Rasulullah, nah, apakah itu kalah keutamaannya dengan amalan soleh yang dilakukan di awal 10 awal Dzulhijjah? Maka kata Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, termasuk mengalahkan jihad fisabilillah illa rajulun, kecuali seorang, yakhruju bi nafsihi wa malihi, kecuali seorang yang dia keluar berjuang memerangi orang-orang kafir, membela agama Allah dengan jiwa dan hartanya, walam yarji minhu bisyai, dan tidak ada satupun yang kembali pulang tinggal nama, gugur di kancah pertempuran peperangan melawan orang-orang kafir. Subhanallah, betapa mulianya 10 awal Dzulhijjah ini. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan amalan soleh di dalamnya lebih utama daripada jihad fisabilillah. Kecuali kalau orangnya siap keluar dengan jiwa dan seluruh hartanya, dia infakkan fisabilillah berperang, tidaklah kembali kecuali tinggal namanya saja, gugur di kancah pertempuran. Nah, ini sehingga masya Allah, dikala orang-orang hizbiyun yang mereka menggembar-gemborkan mari berjihad melawan orang-orang kufar ke Palestina, berjihad ke Syria, maka ingatlah kita muslimin dengan hadis ini. Ternyata amalan soleh yang dilakukan dalam 10 awal Dzulhijjah lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah daripada berjihad fisabilillah. Subhanallah. Bersamaan kalau kita memaksakan diri kita berangkat tanpa izin dari pemerintah kita, dosa. Tanpa izin dari orang tua kita, dosa. Nah, lebih-lebih tanpa kemapanan dan kemampuan, keahlian di dalam bertempur, bunuh diri. Nah, nasallahu salama wal afiyah. Sehingga marilah kita kembali mempelajari agama kita, sehingga betul-betul kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sekedar modal semangat, tidak sekedar modal semangat, namun harus kita kembali kepada tuntunan yang benar, agar amalan kita walaupun sedikit bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah keutamaan 10 Zulhijjah diantaranya. Dan masih ada lagi diantara keutamaan bulan Zulhijjah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj, wadkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, maka berzikirlah, sebutlah nama Allah di hari-hari ma'lumat yang telah diketahui. Hari-hari yang telah diketahui. Apa itu hari yang diketahui ya? Pada tahu apa enggak harinya? Tentunya kalau kita bodoh ya enggak tahu. Karena itu perlu belajar. Perlu belajar. Belajar bagaimana caranya? Kembali kepada kitab-kitab tafsir. Dan di dalam pelajaran tafsir telah diterangkan tafsir yang terbaik Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian Al-Quran dengan sunnah Nabi. Karena sunnah merupakan tafsiran dari penjelas daripada Al-Quran. Atau menafsirkan Al-Quran dengan tafsiran para sahabat Nabi. Karena mereka lah yang paling tahu tentang sisi dan juga kandungan Al-Quran. Maka diterangkan oleh Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi sekaligus putra paman beliau, yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu tafsir au ta'wil. Beliau menyatakan, Nabi berdoa, ya Allah, fahamkanlah putra pamanku ini akan agama ini, jadikanlah orang yang alim, dan ajarkanlah kepada dia ilmu tafsir. Jadilah Ibnu Abbas mufassir dari kalangan sahabat, ahli tafsir dari kalangan sahabat. Maka beliau sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ayyamum ma'lumat, hari-hari yang telah diketahui, yang kita diperintahkan untuk berzikir menyebut asma Allah adalah ayyamul asyr, yaitu hari-hari 10 awal Zulhijjah. 6 hari-hari 10 awal Zulhijjah. Sehingga di sana para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang paling tunduk terhadap syariat ini dan paling cepat menyambut panggilan dan seruan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diriwayatkan oleh al-imamu Ahmad rahimahullah dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin a'zamu indallahi subhanahu wa ta'ala wala ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ashar fa'akthiru fihinna min at-tahlili wa takbiri wa tahmid. Kata beliau, tidaklah ada dari hari-hari yang ada yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah amalan soleh yang lakukan di dalamnya daripada 10 awal Zulhijjah. Maka dari itu, perbanyaklah oleh kalian di 10 awal Zulhijjah tersebut at-tahlil, bertahlil, at-takbir, bertakbir, wat-tahmid, dan bertahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar. Maka dikatakan 6 oleh para ulama sebagaimana diriwayatkan 6 keadaan para salaf kita, di mana mereka bersegera melakukan takbir, tahmid, dan tahlil. 6 kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menerangkan, kata beliau, wa kana Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala, dan adalah Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu wa rahimahullah, wa huwa alladhi rawa hadits Ibn Abbas as-sabiq, dan dialah yang meriwayatkan hadis Ibnu Abbas yang telah lewat, yang menafsirkan ayyam ma'lumat adalah 10 awal Dzulhijjah. Maka beliau idza dakhala al-ashru ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yuqdaru alaihi, beliau bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang sangat di dalam beramal soleh sampai-sampai hampir tidak ditandingi, tidak ditandingi, tidak dimampui untuk menyeimbanginya. Bersungguh-sungguh, inilah para sahabat, para salaf kita. Dan diriwayatkan, dinukilkan di dalam kitab Naam Ad-Durul Mansur, dikatakan di sana bahwasanya waqad kana salafu yu'adzimuna hadhil ashra, adalah kaum salaf, para sahabat dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in, mereka dahulu mengagungkan sekali 10 awal Dzulhijjah ini. Faqad rawa Muhammad ibn Nasr fi kitabish shalat, Muhammad ibn Nasr al-Marwazi telah meriwayatkan dalam kitab Ta'dhimish Shalah an Nabi Utsman An-Nahdi qala kanu yu'adzimuna 13 al-ashrul uwal minal muharram wal ashrul uwal min dzulhijjah wa ashrul akhir min ramadan, adalah mereka para salaf dahulu mendahulukan 10 hari dari 3 bulan 13, yaitu 10 hari daripada 3 bulan. Apa saja itu? 10 awal daripada bulan Muharram, kemudian 10 awal daripada bulan Dzulhijjah, dan 10 akhir daripada bulan Ramadan. Ini salaf kita. Hadis ini atau asar ini diriwayatkan di dalam Durul Mansur, Naam tentang Qadri Shalah, di jilid yang ke-8 halaman 501. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah pengagungan salaf. Kenapa mereka bisa demikian mengagungkan 10 Dzulhijjah? Karena mereka lah orang yang paling berilmu, mengetahui keagungan amalan di awal, apa di 10 awal daripada Dzulhijjah. Amalan soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada yang dilakukan di luar, daripada 10 awal Dzulhijjah sampai pun jihad fi sabilillah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seyogianya bagi kita, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menghidupkan malam atau 10 awal Dzulhijjah ini dengan bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Maka kata beliau, wa hariyun bina nahnul muslimin, maka sangat amat pantas bagi kita kaum muslimin an nuhya hadhihi sunnah, untuk menghidupkan sunnah ini, mengagungkan 10 awal Dzulhijjah dengan amalan-amalan soleh, allati qadda'at fi hadhil azman, yang telah dilalaikan dan dihilangkan oleh manusia di zaman sekarang ini. 6. Takadu tunsa, hampir-hampir saja dilupakan oleh mayoritas muslimin, hatta min ahli sholahi wal khair, sampai pun yang melupakan adalah orang-orang yang memiliki kesolehan, rajin ibadah, ataupun juga orang yang mencintai kebaikan, kadangkala terlalaikan dari mengagungkan 10 awal Dzulhijjah. Dan kita rasakan yang seperti itu. Naam. Sehingga kata beliau, walil asaf, dan lebih memprihatinkan lagi, bi khilafi ma kana alaihi salafus saleh, berbeda dengan keadaan salafus saleh. Pendahulu kita yang soleh, mereka betul-betul mengagungkan 10 awal Dzulhijjah. Bagaimana cara kita menyambut daripada bulan Dzulhijjah ini yang sangat agung, di mana walhamdulillah di malam hari ini kita telah memasuki malam yang pertama daripada bulan Dzulhijjah. Sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh pemerintah kita, pemerintahan muslimin yang menetapkan bahwasanya awal Dzulhijjah di negeri kita adalah mulai malam ini, yaitu mulai besok hari Selasa. Nah, merupakan perhitungan awal Dzulhijjah yang walhamdulillah dengan rahmat dan karunia dari Allah bertepatan dengan keputusan pemerintahan atau kerajaan Saudi Arabia. Mereka menetapkan awal Dzulhijjah juga hari Selasa. Nah, sehingga nanti wukuf di Arafah terjadi pada hari Rabu. Nah, sehingga mudah-mudahan ini merupakan alamat kebaikan bersatunya kaum muslimin di seluruh dunia. Tidak ada lagi nah, perselisihan di antara mereka dengan disatukan oleh Allah Rabbul Alamin. Barakallahu fikum masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sehingga bagaimana kita menyambut keutamaan 10 awal Dzulhijjah ini? Maka diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan bimadza tustaqbalu mawasimul khair? Bagaimana kita menyambut bulan yang penuh keberkahan ini yang penuh dengan kebaikan? Apakah dengan kita membuat acara-acara yang meriah, ataukah dengan kita mengadakan hiburan-hiburan, ataukah dengan berjalan-jalan, atau bagaimana? Demikian, maka marilah kita mendengarkan arahan dari para ulama yang mereka adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin, yang betul-betul jujur menginginkan kebaikan bagi dirinya, kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka kata Syekh, hariyun bil muslim, sangat pantas bagi seorang muslim an yastaqbila mawasimal khairi amatan, untuk menyambut musim-musim yang penuh dengan kebaikan secara umum. Bitaubati shadiqah an nasuh, yaitu dengan bertaubat dari dosa-dosa dengan kejujuran dan taubatan nasuha yang terpenuhi padanya tiga syarat: berhenti dari perbuatan dosa yang dia lakukan, menyesali apa yang dia telah terjatuh di dalamnya, dan bertekad untuk tidak kembali melakukannya lagi. Inilah taubatan nasuha. Naam. Kemudian kata beliau, setelah itu wa kadzalika tustaqbalu mawasimul khair amatan bil azmi shadiqil jadd ala tinamiha bima yardallahu azza wa jalla. Demikian pula supaya kita menyambut musim-musim yang penuh kebaikan secara umum, baik itu bulan Dzulhijjah, bulan Ramadan ataupun bulan Muharram yang akan datang, dengan kita bertekad dengan tekad yang kuat lagi dibarengi dengan didasari kejujuran waljad dan kesungguh-sungguhan alak tinamiha, untuk kita bisa mendulang pahala di bulan tersebut dengan melakukan amalan yang diridhoi Allah. Dan Allah tidaklah akan menerima sebuah amalan dan tidaklah akan ridho terhadap ibadah seseorang melainkan kalau terpenuhi dua syarat yang tidak boleh kosong dari salah satunya, yaitu ikhlas di dalam melakukannya dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas bersih dari kesyirikan, tujuan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, tidak cukup sekedar ikhlas, namun harus sesuai dengan arahan dan petunjuk serta contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah sekedar ikhlas ternyata tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, yang itu diniatkan sebagai taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, maka Rasulullah mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari Nabi, maka tertolak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan ada seorang atau tiga orang sahabat yang mereka berantusias dan semangat melakukan ibadah, namun keluar dari tatanan yang digariskan oleh Nabi. Nabi mengatakan, antumul ladzina qala kadza wa kadza, kaliankah yang tadi mengucapkan aku akan sholat malam semalam suntuk tidak tidur, dan kalian yang mengatakan aku akan membujang terus tekun ibadah supaya tidak terganggu dengan adanya istri, dan antum yang mengatakan aku akan puasa di siang hari selama satu tahun penuh secara terus menerus tidak berbuka supaya syahwatnya itu tidak menggejolak. Nah, masya Allah, supaya bisa ibadah. Maka mereka mengatakan, naam, iya, kata Rasulullah, man raghiba an sunnah, wallahi, demi Allah, inilah atqakum lillah wa akhsyah, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut kepadanya di antara kalian. Walakinni, akan tetapi aku, aqumul lail wa anam, aku melakukan sholat malam juga tidur malam. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi kaum wanita. Wa asum wa uftir, dan di siang hari aku kadang berpuasa, kadang berbuka. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti dan benci kepada sunnahnya Nabi, tuntunannya Nabi, maka bukan golonganku. Sehingga di sini, dikala kita mau menyambut bulan-bulan yang penuh keagungan, menyambut sesuatu yang diharapkan pahala dan keberkahannya bagi kita, maka hendaknya melakukan amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang terkumpul padanya dua syarat: ikhlas di dalam melakukannya dan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tuntunan Nabi tidaklah bisa diketahui melainkan dengan belajar. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang yang giat mempelajari sunnah Nabi, agar betul-betul amalan kita dibangun di atas tuntunan Nabi. Karena yang sedikit, walaupun sedikit di atas sunnah, ini merupakan keselamatan. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imamul Auza'i rahimahullah, beliau menyatakan, qalilun ala sunnah khairun min ijtihadin alal bidah. Amalan yang sedikit namun di atas sunnah Nabi, ini jauh lebih baik daripada yang banyak namun di atas penyimpangan, penyelewengan dan kebid'ahan. Nah, sehingga marilah kita melihat bagaimana tuntunan Nabi yang dilakukan oleh para sahabat serta diteruskan oleh para ulama kita di dalam menyambut bulan Dzulhijjah ini adalah supaya kita bersemangat melakukan amalan kebaikan. Maka kira-kira amalan apakah yang dianjurkan untuk kita lakukan di 10 awal Dzulhijjah ini? Maka diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini diantaranya 5 amalan. Yang pertama adalah as-shalat, supaya kita melakukan sholat. Nah, melakukan sholat, yustahabbut tabkiru ilal faraid, disunahkan, dicintai supaya kita bersegera untuk bersegera melakukan ibadah yang wajib, sholat faraid, sholat yang wajib, yang tadinya ogah-ogahan semangat melakukannya, yang tadinya nunggu-nunggu waktu nanti kalau sudah hampir selesai waktu sholat, sholat di awal waktunya, yang tadinya belum berjamaah di masjid, bagi kaum laki-laki semangat berjamaah di masjid. 6. Sholat yang wajib. Demikian pula sholat yang sunnah, wal iksaru minan nawafil, memperbanyak sholat sunnah tentunya yang disyariatkan, baik itu sholat rawatib, sholat qiyamul lail dan witirnya, ataupun juga sholat duha, dan juga sholat-sholat sunnah yang diperintahkan, dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan. Kenapa demikian? Kalau kita mengetahui rahasia sholat, dan hikmahnya mungkin kita akan semangat. Naam, diriwayatkan dari Sauban Maula Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Imam Muslim, beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bikasrati sujudi lillah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah." Atas kalian untuk memperbanyak sujud karena Allah Subhanahu wa taala. Kapan sujud karena Allah? Ketika salat. Ketika salat. 6. Dan tidaklah engkau bersujud kepada Allah dengan satu kali sujud, melainkan Allah naam akan angkat engkau dengan satu kali sujud tadi derajatnya, diangkat derajatnya, dan dihapus darimu satu kesalahan. 6. Sehingga tatkala ada sahabat yang meminta kepada Rasulullah untuk dijadikan teman dekatnya nanti di surga, Rasulullah mengatakan, a'inni ala nafsika bikasrati sujud, maka tolonglah aku untuk bisa menjadikan syafaat bagi, memberikan syafaat bagi engkau dengan engkau memperbanyak sujud, memperbanyak sholat. Barakallahu fikum. Di sini sholat yang disyariatkan. Yang kedua, amalan yang dianjurkan adalah asyam, berpuasa. Yang dimaui di sini puasa 9 awal Dzulhijjah, dimulai besok hari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, dan tanggal sampai dengan tanggal 9. Adapun tanggal 10, 11, 12, 13 haram untuk berpuasa, apapun bentuk puasanya. 6. Yaitu asyam. Kenapa demikian? Dikarenakan berpuasa itu merupakan amalan soleh. Amalan soleh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud serta Nasa'i, naam, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalan Hunaidah ibnu Khalid anim ra'atihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Hunaidah ibn Khalid, dari istrinya, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, kana sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah, beliau berpuasa 9 hari daripada bulan Dzulhijjah. 6. Ini demikian sehingga dikatakan qala Nawawi rahimahullah, berkata Al-Imam Nawawi, dan beliau adalah tokoh dari kalangan mazhab Syafi'iyah, tokoh utama yang beliau mumpuni, alim dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Beliau menyatakan, naam, qala Nawawi an saumi ayyami asri annahu mustahabun istihbaban syadida, berpuasa 9 hari bulan Dzulhijjah ini adalah disunahkan dengan amat sangat, istihbaban syadidah, yaitu tekanan sunnah yang amat sangat, sunnah muakkad. Demikian. Ini puasa sunnah 9 hari Dzulhijjah. Banyak dilupakan. Dan yang ketiga adalah puasa secara khusus 9 Dzulhijjah yang disebut puasa Arafah. 6. Sehingga yang kesembilan kita niatkan sebagai puasa Arafah. Kenapa harus berpuasa Arafah? Karena berpuasa di bulan Arafah, di hari Arafah itu merupakan puasa yang diharapkan bisa menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Sebagaimana hadis Abi Qatadah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ahtasibu 'alallahi an yakuna sanatal lati an yukaffira sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dah, aku berharap puasa Arafah itu bisa menghapus dosa-dosa yang satu tahun sebelumnya dan satu tahun sesudahnya. Puasa Arafah. Sering terjadi pertanyaan, bagaimana kalau seandainya terjadi perbedaan penentuan tanggal antara orang Mekah di mana mereka telah wukuf di tanggal 9 sementara di negeri yang lain kadangkala mendahului atau terlambat seperti negeri kita seringnya terlambat penentuan tanggalnya. Maka kira-kira kita puasanya kapan? Maka kita bawakan di sini fatwa Fadilatul Syekh Al-Allama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Kitab Siyam nomor pertanyaan 405. Ditanyakan hal yang demikian, maka kata beliau, hadza yubna 'ala ikhtilafi ahli al-'ilmi, ini dibangun di atas perselisihan ahlul ilmi. Perselisihan apa? Apakah matla' penentuan tanggal dalam bulan Hijriyah itu satu negara berlaku untuk seluruhnya atau masing-masing negara sendiri-sendiri? Yang benar kalau memang jangka waktu sholatnya berbeda jauh atau terbit matahari berbeda jauh, maka sendiri-sendiri. Kalaulah dekat seperti Indonesia Barat, Indonesia Timur, maka itu satu keputusan. Nah, maka barakallahu fikum. Sehingga seandainya di negerinya ditentukan tanggal 1, sementara di Mekah belum, atau sebaliknya di Mekah sudah, di negerinya belum, dan sehingga apabila jamaah haji sedang wukuf di sana, berarti yang mendahului tanggal di sini di negeri tertal 8, ataupun di negeri yang membelakanginya tanggal 10, atau di negeri yang membelakanginya tanggal 8, maka puasanya adalah sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh pemerintahnya, 9 Dzulhijjah. Demikian pula sholat idnya, demikian pula na'am barakallahu fikum menyembelihnya bersama dengan pemerintahan muslimin. Dan ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pernyataan beliau yang panjang didasarkan hadis Abdullah bin Umar, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu wa aftiru, apabila kalian melihatnya hilal maka berpuasalah, apabila kalian melihat hilal maka berbukalah. Demikian pula hari puasamu, hari pemerintah berpuasa, hari berbuka pemerintah berbuka, dan demikian sehingga kita mudah-mudahan senantiasa bersama pemerintah kita yang muslimin. Ini diantara amalan yang disunahkan. Dan yang kelima adalah berkorban, dan itu telah dijelaskan oleh beliau Al-Ustaz Ibrahim dalam pertemuan malam Selasa. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab, mudah-mudahan ini bermanfaat. Adapun kebenaran datang dari Allah dan kesalahan datang dari diri kami, kami beristighfar kepada Allah dan meminta maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.